Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan baca kitab Adau wa Dawa lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Taib. Masih membahas tentang akibat buruk dari kemaksiatan, akibat buruk dari dosa, yaitu kemaksiatan akan memalingkan hati dari keistiqomahannya. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya barang siapa yang mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diazab dengannya, ya. Maka dia akan diazab di dunia dengan 3 kali azab, ya. Taib, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa mraatuhu hammalatal hatab, ya. Di antara tafsirnya adalah istrinya Abu Lahab mengazab Abu Lahab, ya, dengan hatab itu, dengan kayu bakar itu membakar Abu Lahab, ya. Karena Abu Lahab mencintainya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai seseorang yang menjadikannya jauh, bahkan menentang Allah dan Rasulnya, ya. Taib, maka dia diazab dengan orang tersebut, ya. Taib, qala rahimallahu, kembali kita baca, qala wa kullu shay'in ta'allaqa bihi wa habbahu min dunillah fa innahu yasumuhu su'al adzab, maka segala sesuatu yang seseorang tergantung dengannya, bergantung hatinya, mencintainya selain Allah Subhanahu wa taala, maka pasti sungguh dia akan ditimpa azab yang sangat pedih, ya. Azab yang sangat pedih yang akan menimpa dia karena mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Qala faqulu man ahabba syai'an ghairallah udzhiba bihi 3 marratin fi hadhihi dar, maka setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, ya, dari dunia, kehormatan, harta, kedudukan, wanita, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diazab dengannya 3 kali di dunia ini. Qala fa huwa yu'adzabu bihi qabla husuli hatta yahsula, maka dia akan diazab sebelum mendapatkan kecintaannya tersebut, sebelum mendapatkan apa yang dia cintai tersebut. Dia kerahkan tenaganya, pikirannya, usahanya, seluruhnya, bagaimana caranya mendapatkan kecintaan tadi, ya. Maka dia tidak bisa nyenyak tidurnya, tidak bisa tenang pikirannya, senantiasa berusaha bagaimana merealisasikan apa yang dia cintai tadi, ya. Maka itu azab, itu bentuk azab seseorang dengan apa yang dia cintai selain Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Tidak tentram kehidupannya. Qala fa idza hasala udziba bihi hala husulihi bil khauf min salbihi wa fawatihi wa tanghisi wa tankiti alaihi. Kemudian kalau dia berhasil mendapatkan kecintaannya selain Allah Subhanahu wa taala tadi, maka dia dalam keadaan terazab juga, terazab dengan perasaan takut, perasaan khawatir kehilangan kecintaannya tadi, ya. Kehilangan apa yang dia cintai tadi. Qala wa anwa'in minal adzab fi hadhil mu'aradat, dan macam-macam azab yang lain yang akan menimpa dia ketika mendapatkan apa yang dia cintai tadi. Khawatir hilang, khawatir berkurang, khawatir diambil orang, ya, khawatir berubah, ya, dan seterusnya. Itu azab yang kedua setelah dia mendapatkannya. Fa idza sulibahu istadda alaihi azabuhu. Kemudian yang ketiga, kalau ternyata benar dia kehilangan apa yang dia cintai selain Allah Subhanahu wa taala tadi, maka akan semakin berat azab dia. Sudah bersungguh-sungguh berusaha, dia kerahkan seluruh tenaga dia mendapatkannya, sudah dapat di depan mata dia, ternyata hilang, ternyata berubah, ternyata berpaling, ya. Maka akan semakin berat azab dia. Fahadhihi salasatu anwa'in minal azabi fi hadhihi dar. Maka ini tiga macam azab di dunia ini, di negeri ini. Dia sudah terazab dengan perasaannya dia tadi mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Qala wa amma fil barzakh. Kemudian azab berikutnya di barzakh. Qala fa adzabun yuqarinuhu alamul firaqul ladzi la yarju au fa la yarju au tahu. Di barzakh dia ditimpa azab dengan rasa sakit yang menyertai dia karena berpisah dengan kecintaannya, karena berpisah dengan apa yang dicintai selain Allah Subhanahu wa taala tadi, sudah terputus, sudah hilang dari tangan dia. Qala wa alamu fawati ma fatahu minan na'imil adzim bi istighalihi bi dittihi, ya. Demikian pula dia ketika di barzah akan merasakan, akan mengetahui hakikat yang sebenarnya. Ternyata kecintaannya dia tadi itu melalaikan dia, memalingkan dia dari kenikmatan yang jauh lebih besar, dari kenikmatan yang jauh lebih besar yang dia dapatkan dengan kecintaan dia kepada selain Allah tadi. Ternyata ada kenikmatan yang jauh lebih besar yang dinikmati oleh orang lain, yang dinikmati oleh orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia baru sadar, ya. Ketika itu dia baru mengetahuinya. Ternyata apa yang dia cintai di dunia dulu memalingkan dia dari sesuatu yang jauh lebih nikmat, sesuatu yang jauh lebih membahagiakan seseorang. Maka itu dia terazab juga. Dia merasa rugi, ya. Merasa hasrah, ya. Yang sudah tidak ada waktu, kesempatan untuk berkembali, tidak ada kesempatan lagi untuk taubat, ya. Qala wa alamul hijab anillah. Demikian pula yang ketiga di barzah, dia ditimpa sakitnya tertutup dari Allah Subhanahu wa taala, terhalangi dari Rabbul Alamin. Qala wa alamul hasrati allati taqta'ul akbad. Dan rasa sakit penyesalan, ya. Penyesalan yang sudah puncak penyesalan, tidak ada penyesalan lagi setelahnya, ya. Dan penyesalannya tadi ternyata tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya, yang memotong hati-hati mereka, pecah, terputus hati mereka. Ternyata dahulu dia keliru jalannya. Qala falhamu wal ghamu wal hasratu wal haznu ta'malu fi nufusihim nadhira ma ta'malul hawamu wa titanu fi abdanihim. Maka ketika itu di alam barzah, di kuburnya, kesedihan, kegundahan, dan perasaan merugi, ya, itu merusak jiwa dia, menyakiti jiwa dia, sebagaimana binatang-binatang tanah, cacing, merusak jasad dia, ya. Sebagaimana jasadnya dirusak oleh binatang-binatang, maka jiwa dia dirusak oleh perasaan sedih, ya. Perasaan menyesal, ya. Perasaan khawatir. Qala bal alam amaluha fil fin nufusi daimun mustamirun. Bahkan yang dilakukan oleh perasaan sedih, gundah, menyesal itu terus menerus, ya. Sedangkan hewan-hewan tadi memakan jasadnya ya selama jasadnya masih ada, dagingnya masih ada. Kalau sudah habis ya sudah selesai, ya. Sedangkan kegundahannya tadi, penyesalannya itu terus menerus. Hatta yaruddahallahu ila ajsadiha, sampai Allah Subhanahu wa taala membalikkan jiwa dia ke jasad-jasadnya. Qala fa haina idzin yantaqilul adzabu ila nau'in huwa adha wa amar. Maka ketika itu selesai alam barzah, jiwa dia dikembalikan kepada jasadnya, ruhnya kembali kepada jasadnya, maka dia tidak berhenti dari azab, maka dia berpindah dari azab yang itu kepada azab yang jauh lebih pahit, lebih mengerikan. Maka itu keadaan seorang manusia yang mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, ya. Baik. Maka itu pasti akan dia alami. Qala fa aina hadza min na'imi man yarqusu qalbuhu tarban wa farhan wa unsan bi rabbih. Maka bagaimana bandingannya orang yang seperti ini dibanding seseorang yang mendapatkan kenikmatan yang dia sangat riang gembira, sangat berseri-seri, ya, sangat bergembira dengan Rabbnya Subhanahu wa taala. Dia mengamalkan perintah-perintah Rabbnya, menjalankan kewajibannya, memberikan hak Rabbnya, dan seterusnya. Dia dengan gembira, dengan tentram kehidupannya. Wastiyakon ilahi, dalam keadaan dia sangat rindu bertemu dengan Rabbnya, rindu bertemu dengan Rabbnya. Wartiyahan bihubbihi, dan sangat tentram dengan kecintaan Rabbnya. Watumakninatan bidzikrihi, merasa tenang dengan menyebut Rabbnya, dengan mengingat Rabbnya dia tentram, tenang hati dia, ya. Maka ini jannah fid dunya, inilah jannah di dunia. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan konsekuensi keimanan, mengenal Rabbnya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangan dia, maka dia berada di dalam jannah. Dia berada dalam ketenteraman, ketenangan, tumakninah yang luar biasa. Qala hatta yaqula ba'dhum fi hali naz'ihi, bahkan sebagian mereka dari kaum mukminin yang mengenal Rabbnya, tentram, tenang dengan Rabbnya, rindu dengan Rabbnya, dia mengatakan ketika waktu nazak, waktu sakaratul maut, wa tarabah, ya. Wahai betapa gembiranya, betapa sangat menyenangkannya, ya. Dia akan bertemu dengan Rabbnya. Wa yaqulul akharu, dan yang lain mengatakan, in kana ahlul jannati fi mithli hadzal hal, innahu la fi aisin thayyibin. Seorang mukminin yang menjalankan kewajibannya, mengetahui hak-hak Rabbnya, hidup dengan tentram, dia mengatakan kalau seandainya ahlul jannah kehidupannya seperti ini, ya, tentramnya hatiku, ya, seperti ini, tidak khawatir dengan dunia, tidak khawatir dengan penduduk dunia, sangat tentram hidup dia. Innahum la fi aisin thayyib, maka sungguh mereka berada dalam kehidupan yang sangat baik. Qala wa qalul akhar, masakinu ahli dunya kharaju minha wa madzaqu ladzidzal aisi fiha. Orang-orang ahlu dunya yang tujuannya adalah dunia, tujuannya adalah kehidupan dunia, mereka keluar dari dunia, meninggal dunia, mati, meninggalkan dunia dalam keadaan belum pernah merasakan perkara yang paling lezat di dunia itu, ya. Mereka ahlu dunia, tujuannya dunia, obsesinya dunia, dari pagi sampai malam dunia tujuannya. Tetapi dia tidak pernah merasakan nikmatnya dunia, tidak pernah merasakan perkara yang paling nikmat yang dirasakan oleh manusia di dunia. Wa ma dzaqu athyaba ma fiha. Dia tidak pernah merasakan perkara yang paling baik yang ada di dunia, kenikmatan yang terbesar yang ada di dunia, dia tidak pernah merasakannya. Kenapa? Karena dia tidak kenal pemberi nikmat, ya. Dia tidak kenal siapa yang memberi nikmat dia, ya. Dia tidak pernah menjalankan perintah-perintahnya, tidak menjauhi larangannya. Maka dari mana dia akan mendapatkan kenikmatan itu, ya? Taib qala wa yaqul akhar Ibrahim ibn Adam, disebutkan dalam Hilyatul Aulia Mujallad Sabi Safah As-Sab'in wa 300. Yaqul akhar yakni Ibrahim ibn Adham At-Tabi'i qala law alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajalatuna alaihi bisuyuf, ya. Taib ini ucapan seorang ulama, seorang penuntut ilmu, seorang yang mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmunya. Beliau mengatakan kalau seandainya para raja, putra-putra raja, para pangeran, mereka mengetahui kenikmatan, ketentraman, kebahagiaan yang didapati oleh seorang penuntut ilmu, ya, orang yang berada di majelis ilmu, sungguh benar-benar mereka akan memerangi kami dengan pedang, akan merebut ketentraman itu, akan berusaha untuk mengambil kelezatan yang ada di majelis ilmu tadi. Taib. Ini ulama, ya, yang sudah merasakan lezatnya ilmu, ya. Kalau kita masih jauh, ya, belum merasakan nikmatnya ilmu, ya, maka dengar ucapan seperti ini tidak tergambar, ya, tidak bisa membayangkan, ya, tidak bisa merasakannya. Ya. Tapi sebagai pendekat, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', beliau mengkisahkan, ya, bagaimana kebahagiaan, ketentraman seorang penuntut ilmu, ya. Qala haddatsani Abu Najib Abdul Ghaffar ibn Abdul Wahid Al-Armuwi mudzakaratan qala qala samitul Hasan ibn Ali Al-Mukri yaqul qala samitu Abul Husain ibn Qarin Al-Lughawi yaqul qala samitul Ustaz ibn Amit yaqulu qala ma kuntu adhunnu anna fid dunya halawatan aladza minar riasati wal wizarati, ya. Ibnul Amit beliau mengatakan, dulu, ya, sebelum ini aku menyangka tidak ada di dunia ini kelezatan, kenikmatan, kemewahan, kesenangan kecuali pada kepemimpinan, ya, pada kedudukan, ya. Kalau menjadi pemimpin punya kedudukan, wah sudah itu puncak kelezatan di dunia, puncak kesenangan di dunia, ya. Itu dulu dugaanku. Qala allati ana fiha, ya, yang kami berada padanya, ya. Ibnul Amit ini dari penguasa. Nah, dia menganggap tidak ada lagi sudah kenikmatan di dunia ini selain jadi penguasa, itu. Qala hatta syahadtu mudzakarata Sulaiman ibni Ahmad At-Tabrani wa Abi Bakar Al-Ji'abi bihadrati, ya. Sehingga aku menyaksikan dua penuntut ilmu, dua ulama, Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani, Imam At-Tabrani, wa Abu Bakar Al-Ji'abi bihadrati, ya. Keduanya murojaah, keduanya berbicara tentang ilmu di hadapan pemimpin Ibnul Amid. Qala fa kana At-Tabrani yaghlibul Ji'abi bi kathrati hifzihi, ya. Maka muzakarah, ya, murojaah, munakasah, ya, saling bertanya tentang faedah ilmu. Satu bertanya dijawab yang kedua, ya. Yang kedua bertanya maka dijawab lagi yang pertama dan seterusnya kembali saling memberi faedah gitu. Maka Imam Tabrani minal hufat di antara ayat min ayatil hifzi, ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tentang hafalan At-Tabrani. Beliau mengalahkan Abu Bakar dengan banyaknya hafalan beliau. Qala wa kana Ji'abi yaghlibu At-Tabrani bi fitnatihi wa dzakai ahli Baghdad, ya. Sedangkan Abu Bakar mengalahkan Tabrani dengan kecerdasannya, dengan fitnahnya, ya, ini kecerdasan dalam mengambil faedah, ya. Seperti kebanyakan ahlu Baghdad, terkenal ahlu Baghdad, orang-orang yang cerdas. Qala hatta rafa'at aswatuhuma, sampai keduanya saling berbicara dengan keras, ya, naik suaranya. Qala wala yakadu ahaduhuma yaghlibu sahibahu, ya. Tetapi kedua-duanya tidak bisa mengalahkan, tidak saling mengalahkan. Satu menjawab dijawab dengan yang kedua dan seterusnya. Faqala Ji'abi, maka suatu ketika Abu Bakar berkata, indi hadisun laisa fid dunya illa indi, ya. Dengarkan, aku punya sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di dunia ini tidak ada yang punya hadis ini kecuali saya saja, ya. Kecuali saya saja yang punya hadis ini, ya. Ini luar biasa, ya. Hadis yang sangat berharga dia miliki, tidak ada orang lain yang memilikinya, itu. Faqala hatu. Maka Tabrani mengatakan, sebutkan, ya. Mana hadisnya? Faqala haddatsana Abu Khalifah. Qala haddatsana Sulaiman ibni Ayyub. Qala haddatsa bil hadis, ya. Taib. Tabrani tadi siapa namanya? Siapa? Sulaiman bin Ahmad, ya. Nah, di sini Ji'abi dengan PD, ya kan, yakin, wah. Qala haddatsani Abu Khalifah. Qala haddatsani Sulaiman bin Ayyub, ya. Qala haddatsa bil hadis. Kemudian beliau sebutkan hadisnya. Maka qala Tabrani, ya. Maka Tabrani mengatakan, ana Sulaiman ibni Ayyub, ya. Aku ini Sulaiman bin Ayyub yang disebutkan oleh gurumu Abu Khalifah tadi, itu, ya kan? Nah, wa minni samia Abu Khalifah, gurumu Abu Khalifah itu ngambil hadis itu dari aku, ya. Belajar ke saya gitu, ya. Qala fastami minni hatta ya'lua isnaduka, ya. Maka sudah sanad yang tadi buang. Sekarang langsung dengarkan dari saya, ya. Supaya sanadmu tinggi, ya. Sanad ahli itu sangat luar biasa ketika itu, ya kan, ahli hadis. Sanad yang tinggi itu kehormatan, kemuliaan, ya. Qala fa innaka tarwi an Abi Khalifah anni, ya. Karena kamu tadi hadis yang kamu sebutkan tidak ada yang tahu selain kamu tadi di dunia. Itu engkau ambil dari Abu Khalifah, Abu Khalifah ngambil dari saya, gitu. Qala fa khajala Ji'abi wa ghalabahu Tabrani. Maka Ji'abi menjadi ya malu, ya. Dan At-Tabrani menang, ya. Qala qala Ibnul Amid, maka ini syahidnya, ya. Tadi di samping pemimpin, pemimpin tadi mengatakan aku tidak pernah mengira ada sesuatu yang lebih mulia, lebih menyenangkan, lebih lezat, lebih sangat membahagiakan seseorang dibanding kepemimpinan, ya. Nah, ketika tahu keadaan itu, qala Ibnul Amit, fawadittu fi makani annal wizarata war ri'asata laitaha lam takun li wa kuntu tabrani, ya. Kalau seandainya aku sangat mengharap, sangat menginginkan, wadittu yaitu sangat mengharapkan, sangat menginginkan, aku bisa menukar kedudukanku ini jadi pemimpin ini, itu sudah, tidak ada semuanya, tidak apa-apa. Tetapi aku menjadi seperti Tobroni tadi. Ya. Wa farihtu mithlal farahil ladzi farihabi Tobroni li ajil hadis. Ya. Dan aku bisa gembira, senang, bahagia, seperti gembiranya Imam Tobroni tadi, karena sebab menang dalam hadis. Ya. Menang dalam kebaikan. Ya. Menang dalam al-hadis. Ya. Taib. Ini diantara yang disebutkan Ibrahim bin Adam tadi, rahimahullah ta'ala. Kalau seandainya para raja, para pangeran, mereka mengetahui nikmatnya, tingginya derajat ahlul ilmi, ya, maka sungguh mereka akan berusaha merebut ketentraman, ketenangan, kenyamanan penuntut ilmu tadi dengan pedang-pedang mereka, dengan harta mereka, dengan pasukan mereka, ya. Taib. Walakin aktsarona sila ya'lamun, ya. Taib. Qala rahimahullah wa yaqulul akharu. Dan yang lain berkata, ya. Ini Syekhu Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Qala inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah, ya. Sesungguhnya di dunia itu ada jannah, ada surga. Barang siapa yang tidak mendapati surga itu di dunia, tidak masuk ke dalam jannah dunia, tidak merasakan jannah dunia, maka dia tidak akan masuk ke jannah akhirat, ya. Taib. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam Al-Wabilus Sayyib, ya. Qala wal ikbal alallahi ta'ala wal inabati ilaihi, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni menjawab panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Wal inabati ilaihi, dan inabah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waridho bihi wa anhu, dan ridho dengan apa yang Allah berikan, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Demikian pula ridho terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak kita senangi. Ridho dalam keadaan senang maupun ridho dalam keadaan tidak menyenangkan kita. Wa amtilaul qalbi min mahabbatihi wallahji bi dzikrihi, ya. Dan penuhnya hati seseorang dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penuhnya hati dia dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahji bi dzikrihi, dan lisannya senantiasa keluar zikir, ya. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisannya. Wal farah was surur bima'rifatihi, gembira, bersenang hati dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sawabun ajilun, itu merupakan bentuk balasan pahala yang disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Itu jannah dunia, ketentraman dengan menjalankan perintah, penuh hatinya dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah thawabun ajil, ya. Pahala yang disegerakan, wa jannatun wa aisun la nisbata li aisil muluki ilahi albattah, dan itulah jannah dan kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang baik yang tidak sebanding dengan kehidupan para raja, ya. Jangan dikira raja itu mereka senang-senang tiap hari, ya. Pikirannya banyak, pikirannya sibuk, ya. Mikir kerajaannya, ya. Maka aisun lanis bata li aisil muluki ilahi albata. Kehidupan yang seperti ini tadi, seorang hamba yang demikian tadi keadaannya, dia dalam kehidupan yang sangat nikmat, sangat lezat, sangat bahagia, sangat tentram. Tidak sebanding jika dibandingkan dengan kehidupannya para raja. Qala sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu yaqul. Kemudian beliau menukilkan ucapan Ibnu Taimiyah tadi, gurunya. Inna fid dunya jannatan. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada jannah, ya. Ketentraman, kebahagiaan, kesenangan yang didapati oleh seorang hamba, kelapangan jiwa. Maka barang siapa yang tidak masuk ke dalamnya di jannah dunia tadi, dia tidak akan masuk ke dalam jannah akhirat, ya. Karena orang yang mendapatkan kehidupan yang baik itu orang yang beriman dan beramal saleh, ya. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, ya. Hayatan thayyibah itu hanya untuk orang mukmin dan beramal saleh. Sedangkan sebaliknya, selainnya, maka kehidupannya sempit, ya, mesti. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isatan dzangka, ya. Barang siapa berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, mesti kehidupannya sempit, ya. Pasti kehidupannya susah, sulit, ya. Taib. Qala rahimahullah, fa ya man ba'a hadzahu al-ghali bi akhassi tsaman. Maka kalau kita sudah mengetahui ada sesuatu yang bernilai besar, ada sesuatu yang nilainya luar biasa yang ada pada kita, ya. Maka betapa celakanya seseorang yang menjual bagiannya yang sangat mahal, sangat berharga dengan sesuatu yang harganya rendah, harganya sedikit, bahkan menimbulkan penderitaan, ya. Orang yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala tadi menderita ketika mendapatkannya, berusaha mendapatkannya dengan penderitaan. Ketika mendapatkannya sudah di depan matanya, dia masih menderita, khawatir, takut, ya. Apalagi ketika hilang dari depan matanya, maka dia ditimpa penderitaan di atas penderitaan. Maka betapa sengsaranya orang yang menjual bagian yang mahal dengan sesuatu yang sangat rendah. Wa hubina kullal hubni min hadzal aqdi, dan dia tertipu dengan tipuan yang sebenarnya dalam akad tersebut, jual beli tadi, kenikmatan akhirat dia tukar dengan kenikmatan dunia yang sementara, ya. Qala wa huwa yara annahu qad hubin. Kemudian setelah dia matinya, dia tahu ternyata dia tertipu, ya. Dan dalam keadaan dia tidak bisa kembali lagi, tidak bisa kembali ngulang akadnya dia, ya. Tidak bisa. Qala idza lam yakun laka hibratan biqimati silati fasal al muqawwimin, ya. Maka kalau kamu tidak tahu harganya barang dagangan yang ada pada dirimu itu, ya, maka tanyalah kepada orang yang ahli, orang yang tahu harga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya mukmin, ya. Qala fa ya ajaban man bidaati man bidaatin ma'akallahu mustariha. Maka betapa menakjubkannya, mengherankannya seseorang yang memiliki barang dagangan yang Allah Subhanahu wa taala akan membeli dia, akan membelinya barang dagangan tadi. Wa tsamanuha jannatul ma'wa. Harganya, imbalannya itu jannah al-khuldi, ya. Jannah yang kekal, ya. Kamu punya barang dagangan, ya. Allah Subhanahu wa taala akan membelinya dengan jannah, ya. Tetapi engkau menjualnya kepada sesuatu yang tidak berharga tadi. Wasafiru alladzi jaro ala yadai atul bayi atut tabayyu'i wa damina saman alil mustari war rasul. Sedangkan akad jual beli tadi yang menjamin harganya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mengkabarkannya, ya. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun, ya. Wa'dan 'alaihi haqqan, ya. Allah membeli dari kaum mukminin itu jiwa mereka, harta mereka dengan jannah, ya. Taib. Wa qad bi'taha bi ghayatil hawan, tapi ternyata engkau menjualnya dengan sesuatu yang sangat rendah, sangat hina. Baik, maka ini diperhatikan, ya. Jangan sampai kita tertipu menjual barang berharga kita, keimanan kita dengan sesuatu yang lemah, sesuatu yang rendah, sesuatu yang sepele, ya. Qala kama qala al-qa'il, kalau demikian maka orang yang seperti ini seperti ucapan seseorang yang mengatakan idza kana hadza fi'la 'abdin bi nafsihi faman dzalahu min ba'di dzalika yukrimu. Kalau itu sudah perbuatan hamba itu sendiri, ya, pilihan orang tersebut, dia memilih sesuatu yang rendah, ya, maka siapa lagi yang akan memuliakan dia? Wong dirinya milih kerendahan untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri memilih senang, ridho, gembira dengan kehinaan, maka siapa lagi yang akan memuliakan dia, ya. Taib. Qala yaqulullahu ta'ala Al-Hajj ayat 18, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Maka barang siapa yang menghinakan dirinya sendiri, maka tidak ada lagi, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Maka barang siapa yang Allah menghinakan dia, Allah tidak memberi taufik dia untuk berbuat amal saleh, Allah membiarkan dia terjatuh pada dosa, maka siapa yang akan memuliakan dia? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki, ya. Taib, ada pertanyaan yang bagus, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, faedah, ya. Setiap Syekh Abdurrahman dibawakan soal, kemudian ada salam, itu ya beliau mentanbih. Cukup, ya, sudah di depan, ya, enggak perlu salam gitu. Taib. Afan, Ustaz, bagaimana dengan seorang laki-laki yang ia mencintai wanita asing? Ketika ia mendengar kebaikan-kebaikan yang ada pada wanita tersebut, dia mendengar fulana baik misalkan, ya. Nah, lalu dia berusaha untuk mendapatkannya dengan bersungguh-sungguh untuk menikahinya. Dan disyaratkan untuk bisa mendapatkannya adalah dengan menjadi laki-laki yang saleh, ya. Yang dengannya laki-laki tersebut pun menjadi bersemangat di dalam beribadah dalam rangka untuk bisa mendapatkan wanita tersebut. Taib. Ini poin terakhir jawaban, ya kan? Dalam rangka mendapatkannya dia bersemangat beramal soleh, ya. Taib. Sudah tahu jawabannya, ta? Dalam rangka mendapatkannya dia beramal soleh. Boleh apa enggak? Dia beramal soleh supaya mendapatkannya, ya. Boleh apa enggak? Nah, pertanyaannya, apakah ini termasuk cinta kepada selain Allah dan termasuk cinta yang dimurkai olehnya? Jazakumullah khairan wa antum jazakumullah khairan, ya. Maka nanti jiratuhu lidunya yusibuha awimra'atin yangkihuha fai jiratuhu ila maha jara ilaih, ya. Taib. At-tayyibatu lit-tayyibin wa at-tayyibuna lit-tayyibat, ya. Kalau kamu pengin dapat wanita salihah, ya, kuncinya apa? At-tayyibun lit-tayyibat, ya. Perbaiki diri, ya. Benahi diri sendiri, ya. Bagus, enggak mungkin Allah akan jodohkan dengan yang enggak bagus, ya. At-tayyibat lit-tayyibin wa thayyibun li thayyibat, ya. Enggak mungkin keliru, ya. Enggak mungkin keliru. Oh, saya baik kok ternyata dapatnya, mungkin di awal kamu nganggap enggak baik. Nanti ternyata berjalan kehidupan itu enggak semalam dua malam, ya. Keluarga itu enggak semalam dua malam, ya. Akan berubah. Ternyata kamu akan lihat, oh ternyata ada permata yang tersembunyi, ya. Nah. Taib. Maka jangan beribadah bersungguh-sungguh karena pengin dapat salihah, ya. Berbuat baiklah, ya, menjadi baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan carikan untuk kalian yang baik, ya. Atau ibad li thayyibin wa thayyibun li thayyibat, ya. Taib. Barakallahu fikum ilahuna nasrullah taufik lil sami, ya. Ya. Taib, itu panjang jawabannya, ya. Nanti insyaallah. Taib. Ilahuna nasallallahu taufiq wal hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.